Mitra bisnis, pemerintah menggulirkan rencana pungutan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan perusahaannya di bursa. Pajak atas kekayaan ini akan dipungut setiap tahun kepada para pemegang saham pendiri. Juga akan ada pajak tambahan 0,1% dari capital gain yang sebelumnya tidak ada waktu pemegang saham menjual sahamnya di bursa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan pajak Marcelia Maurin Dewi. Mbak Dewi, apa komentar Anda soal rencana pajak ini? Untuk pemotongan pajak sendiri, untuk yang di bursa dan saham pendiri, itu sudah lama di-apply setahu saya oleh pemerintah, oleh DJP. Dan sampai saat ini kan tidak ada keberatan dan setiap orang yang melakukan transaksi di BEJ sudah dilakukan pemotongan atas pajak tersebut. Menurut saya sih sepanjang tarifnya dan pengenaannya objektif dan wajar untuk tarif pajak itu sendiri, saya rasa sih tidak masalah karena warga negara Indonesia juga akan berkontribusi kan terhadap pembayaran pajak itu untuk pembangunan negara. Rencana pungutan pajak kekayaan ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Bagaimana menurut Anda, Mbak? Sebetulnya kalau untuk keadilan, untuk membantu kontribusi dari pihak yang kaya kepada pembangunan negara, itu baik. Cuman apakah kepercayaan masyarakat masih ada terhadap DJP? Itu yang menjadi PR bagi DJP untuk membuktikan memang benar segala kontribusi yang telah diberikan oleh warga negara Indonesia memang digunakan untuk pembangunan negara dan untuk membantu mengatasi pembangunan juga terhadap fakir miskin dan lain-lain. Dari banyak kasus seperti Gayus, terus ada beberapa yang tertangkap basah karena melakukan penggelapan pajak, itu semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia, terutama Direktur Jenderal Pajak. Yang penting kontribusi dari warga negara lewat pajak itu sendiri, kalau memang disalurkan dengan benar, harusnya bisa dipertimbangkan peraturan tersebut itu baik adanya gitu loh. Tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan pemerintah seperti tergesa-gesa mencari pemasukan negara dan akhirnya berencana menerapkan pajak kekayaan ini? Mungkin salah satunya seperti itu, karena kalau lihat dari penaikan anggaran penerimaan yang ditargetkan, pemerintah jadi harus memikirkan beberapa cara. Salah satunya dengan membuat beberapa regulasi yang memajaki sesuatu yang sebelumnya belum pernah dipajaki gitu loh. Kalau Mbak boleh menilai, apakah rencana ini akan menurunkan minat IPO perusahaan nantinya? Saya rasa tidak ya, karena dari transaksi saham itu sendiri menurut saya sih tidak akan mengurangi. Karena dengan sudah ada dipajakin dari kemarin-kemarin aja toh tidak mengurangi minat dari para investor. Yang mengurangi minat para investor mungkin dari portofolio dari company itu sendiri, apakah bisa menghasilkan untung bagi mereka atau tidak. Panjang itu bisa menghasilkan untung dan seberapa persennya dikontribusikan untuk pajak, saya rasa itu tidak akan mengurangi volume dari perdagangan saham itu sendiri. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar rencana ini bisa berjalan dengan ideal, jika jadi diterapkan? Saya rasa sih bisa melakukan survei kepada yang terkait langsung dengan pengenaan pajak tersebut gitu loh. Mungkin bisa melakukan diskusi, survei, ataupun compare dengan negara-negara lain. Apakah mereka juga memberlakukan regulasi yang sama? Apakah itu sesuatu regulasi yang bersifat umum? Atau hanya benar-benar dibuat-buat hanya untuk menaikkan penerimaan negara gitu loh. Demikian konsultan pajak Marcelia Maurin Dewi. Saya Wendy Lim.